hati. Membunuh anaknya. Seorang anak yang malang disiksa orang tuanya. Tersiksa, siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga ia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh terang pri kemanusia. Terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya.